Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada hari ini kita masih mengkaji satu hari satu ayat dari tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi dibantu dengan tafsir inspirasi. Kita sekarang telah memasuki ayat 81 dari surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fi fayahilla 'alaikum ghadabi wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa." Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini secara tersurat berkaitan dengan Bani Israel. Pada ayat 80 disebutkan Allah telah menurunkan manna dan salwa. Manna, makanan madu yang turun begitu saja setiap hari. Begitu juga salwa, burung, sejenis burung puyuh yang kalau sudah mendarat tidak bisa terbang lagi, sehingga dengan mudahnya Bani Israel menikmati makanan madu tadi dan burung salwa tadi. Sungguh makanan yang luar biasa yang diturunkan Allah sebagai anugerah yang luar biasa kepada Bani Israel. Pada ayat 81 disebutkan, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Walaupun ini terkait kepada Bani Israel, tapi sebenarnya ayat ini juga berlaku universal kepada kita umat Islam, kapan dan dimanapun, dalam suasana apapun, terutama dalam suasana Syawal. Di suasana Syawal, bagi bangsa Indonesia yang merupakan hari raya, di mana umat Islam sebulan lamanya telah menahan lapar dan dahaga di siang harinya, pada hari ini makanan melimpah. Maka perintah Allah sangat jelas kepada kita. Ada dua perintah, satu larangan. Perintahnya, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Larangannya, "Wala tatghaw fi." Janganlah kamu melampaui batas. Makan secukupnya dan itu menyehatkan. Melampaui batas itu membuat badan kita tidak sehat. Selain tidak sehat secara fisik, secara rohani pun, secara dunia keagamaan, orang yang makan berlebihan itu dicela. Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan fayahilla 'alaikum ghadabi. Menyebabkan yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Kalau misalnya Allah sudah murka, maka binasalah. Maka kita menemukan orang yang makan berlebihan di saat berbuka puasa, itu seharusnya puasanya menyehatkan, maka timbul penyakit. Saya puasa, firman sabda Nabi mengatakan, yang puasa pasti sehat. Kenapa saya puasa tapi sakit? Boleh jadi karena salah cara mengkonsumsi makanan. Dia berbuka puasa dengan menyantap seluruh makanan sehingga dia bagaikan kuda lepas dari kandangnya. Liar, beringas, dan akhirnya dia pun binasa. Badan berat, susah untuk sholat maghrib, sholat isya, apalagi terawih. Maka di sini untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pesan Allah kepada Bani Israel dan juga berlaku bagi kita umat Islam, baik yang telah berlalu bulan Ramadannya atau kita sekarang lagi menghadapi bulan Syawal, atau boleh jadi kita juga sedang melaksanakan puasa Senin Kamis, maka mungkin pesan ini juga layak untuk kita dengarkan melalui suara Ustaz kita, Ustaz Perdana. Kami persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada hari demi hari ini, terutama sekali ketika kita masih membicarakan tentang seputar kisah Bani Israel, Nabi Musa bersama dengan Fir'aun yang begitu sangat kejam. Di dalam ayat 81 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel untuk makan. ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jangan ragu makanan yang diturunkan kepada mereka dari langit, ya. Karena mereka meminta makanan dari surga, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan makanan dalam bentuk manna dan salwa, yaitu manna itu adalah manisan, sedangkan salwa itu burung puyuh, ya. Dan itu terhidang langsung tanpa ada proses masak-memasak. Dan ini kemudian menimbulkan sedikit keraguan di hati orang-orang Bani Israel, kok tiba-tiba ada makanan di padang pasir begitu, ya kan? Kok tiba-tiba ada di padang pasir tiba-tiba ada restoran sudah siap saji, dari mana bahan-bahannya? Makanya Allah kemudian memerintahkan kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan yang baik-baik sebagaimana direzekikan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Berkenaan, kalau kita perhatikan ayat ini, berkenaan dengan kondisi kita, suasana kita di hari raya Idul Fitri ini, sebenarnya ayat ini kembali mengingatkan kepada kita untuk tetap menjadi orang-orang pengkonsumsi hal-hal yang baik dan halal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu bahwa makanan yang halal itu kita coba jaga dengan sebaik-baiknya selama kita berada di bulan Ramadan. Dan jangan sampai pada saat ketika kita berada di luar bulan Ramadan, ternyata kita kebablasan, dalam artian kembali kepada tabiat lama kita. Di bulan Ramadan mampu mengontrol diri, tapi di luar bulan Ramadan malah mencari makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan puasa, mampu menahan bahkan untuk tidak meminum air putih. Jangan sampai di luar bulan Ramadan, di bulan Syawal dan seterusnya ini, kita malah merayakan hari raya Idul Fitri dengan cara meminum minuman keras, ya. Di bulan Ramadan mampu untuk menahan diri untuk tidak makan makanan. Kenapa akhirnya di luar bulan Ramadan, di bulan Syawal dan seterusnya, kita malah mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti ganja dan sebagainya yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulu min thayyibati ma razaqnakum. Ingat, kalau di bulan Ramadan kamu mampu menahan diri, kata Allah, maka di luar bulan Ramadan juga harus mampu menahan diri dan tetap menahan diri untuk tetap mengkonsumsi makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar makanan yang halal saja yang diperintahkan untuk dikonsumsi kepada kita semua, tetapi juga sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Jenal Arifin, bahwa jangan sampai mengkonsumsi makanan yang dihalalkan oleh Allah tapi caranya itu dengan cara berlebihan. Wala tatghaw fihi, jangan sampai berlebih-lebihan di dalam mengkonsumsi makanan. Inilah yang sebenarnya menjadi fenomena ketika kita berada di suasana Idul Fitri, suasana Lebaran ini. Makanan begitu sangat banyak, di bulan Ramadan kita mampu untuk menahan untuk tidak makan, ya. Akan tetapi di bulan Syawal makanan begitu sangat banyak, kita tidak mampu lagi mengontrol diri, ya. Yang sudah tahu tidak bisa makan manis-manisan banyak, akhirnya dia hembat juga manisan. Di bulan Ramadan dia sehat, di bulan Syawal dia malah naik kolesterolnya. Ya, ada orang yang di bulan Ramadan bisa nahan tidak makan daging, ternyata di bulan Syawal habis-habisan dia bantai dagingnya, sehingga akhirnya terkenalah penyakit-penyakit lama yang bermunculan kembali. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memakan makanan yang halal, tetapi juga mampu untuk menahan diri agar tidak berlebihan di dalam mengkonsumsi makanan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika seseorang makan itu hendaknya menyediakan tiga ruangan, sulusuhu li ta'amihi wa sulusuhu li syarabihi wa sulusuhu li nafasihi. Kalau kamu makan, bagi tiga ruangan di perutmu itu, kata Rasulullah, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk tempat minuman, dan sepertiga untuk tempat nafas. Jangan seluruh bagian perut itu diisi dengan makanan, akhirnya seperti ular, terduduk, tertidur, akhirnya tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan, ya. Percis seperti ular. Ular kalau sudah kebanyakan makanan, sebulan dia tidak bisa bergerak. Jangan juga karena ingin sehat akhirnya minum air putih terus, makan kurang, akhirnya seluruh perut itu diisi dengan minuman. Inilah nanti akan berakibat juga fatal, terkena penyakit dan sebagainya. Kerjanya buang air kecil terus, sebentar-sebentar buang air kecil. Kenapa? Isi perutnya air melulu. Jangan juga seperti orang yang latihan bela diri, seluruh isi perutnya diisi dengan nafas, ya. Ini juga tidak baik. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi tiga isi perut itu, sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk makanan, dan sepertiga untuk air. Nah, yang menariknya adalah kalau kita perhatikan, kenapa dalam catatan sejarah tidak pernah ada catatan bahwa Rasulullah bersama sahabatnya latihan perang, ya. Ketika ada perang, semua siap untuk perang. Tidak pernah ada satu periwayatan yang menceritakan bahwa para sahabat itu dilatih perang-perangan. Ya, memang ada di dalam hadis diperintahkan ajar anak-anakmu untuk latihan berkuda, latihan memanah, dan latihan berenang. Tetapi tidak ada keterangan bahwa ada dipersiapkan tentara yang dilatih sedemikian rupa untuk siap berperang. Namun ketika sampai waktunya, ternyata seluruh sahabat siap berperang, dan catatan sejarah mengatakan bahwa kebanyakan peperangan dilakukan oleh orang muslim berakhir dengan kemenangan. Jawabannya adalah karena Rasulullah dan sahabat adalah orang-orang yang tahu betul bagaimana cara menjaga makanan mereka, sehingga akhirnya ketika mereka makan, tidak ada lemak yang begitu banyak tersisa di dalam perut mereka yang membuat mereka akhirnya berat untuk bergerak. Ketika mereka makan makanan, mereka mampu mengontrol diri mereka, sehingga akhirnya makanan yang mereka makan itu mampu membuat diri mereka menjadi orang-orang yang sehat. Sehingga tidak heran, tanpa perlu latihan, para sahabat siap terjun ke medan peperangan, karena kondisi mereka yang begitu ramping, begitu gesit, dan begitu lincah, mampu menjalani kehidupan dengan lincah dan bergerak dengan leluasa. Dan ketika berada di medan peperangan, mereka ibarat seperti anak-anak muda yang hampir dikatakan tidak pernah lelah karena terus berperang tanpa berhenti. Saya kira itu saja, Nam. Iya, terima kasih. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pernah diilustrasikan bahwa satu butir yang kita buang di pinggiring kita itu bagi bangsa Indonesia sama dengan 200 juta butir. Jadi cuma satu butir, Pak Ustadz, sisakan saja di nasi kita, di piring nasi kita. Itu sama dengan dapat memberi makan 15 juta orang. Itu kalau satu butir nasi yang kita sisakan untuk kita buang ke tong sampah. Apalagi kalau kita membuang lebih banyak dari itu. Berarti mungkin sudah ratusan juta orang bisa diberi makan. Suasana Lebaran kita menemukan banyak sekali kuih muih, makanan yang terbuang mubazir. Mudah-mudahan Lebaran kita tahun ini kita bisa mengkonsumsinya sewajarnya dan sebaiknya. Pesan yang dapat kita ambil dari pelajaran kita di ayat 81 surat Thaha ini, berlebihan dalam segala hal tidaklah baik, walaupun itu halal dan disyariatkan. Terlalu banyak sholat sehingga lupa tidur pun itu tidak baik. Makan berlebihan tidak baik. Bekerja berlebihan tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Berlebihan itu dapat membinasakan dan membunuh. Demikianlah yang dapat kita ambil pelajaran dari ayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.